ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز وعلى آله وسلم وشر بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas apa yang dinukil oleh Imam Ahlus Sunnah atau Imamus Sunnah wahuwa Imam Ahmad rahimahullah tentang khasa'is al-imarah atau khasa'isil amir, keistimewaan atau lebih tepatnya adalah kekhususan-kekhususan, hak-hak khusus bagi amir, penguasa, imam, khalifah, sultan, apapun istilahnya. Kalau dia penguasa, maka dia memiliki khasa'is-khasa'is tersebut. Di antaranya beliau berkata, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Peperangan terus berlangsung bersama penguasa. Ini keistimewaan pertama, bahwa penguasa berhak menentukan perang atau damai. Apakah harus berangkat atau tidak. Apakah defensif atau ofensif, apakah bertahan atau maju, ila akhirih. Al-thani yang kedua yang masih berkait dengan masalah jihad, yaitu pembagian pampasan perang. Itu juga termasuk khasa'is al-amir, kekhususan yang merupakan hak khusus penguasa atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa. Al-thalith yang ketiga, iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had. Tidak sembarang orang boleh menegakkan hukum-hukum had, mencambuk orang yang mabuk atau merajam orang yang zina muhsan atau memotong tangan pencuri. Itu bukan sembarang orang boleh, itu hak penguasa. Iqamatul hudud. فالحدود ليست إلينا. Maka yang namanya hukum-hukum had tadi, pencuri dipotong tangannya, orang yang minum khamar dicambuk dan lain-lain, itu bukan hak rakyat, itu adalah hak penguasa. Kalau penguasa menegakkannya, walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak menegakkannya, maka itu atas mereka, bukan atas kita. Atas kita adalah menasehati mereka in amkan. Kalau memungkinkan kita menasehati mereka, nasehati mereka. Tegakkan hukum ini. Niscaya akan barakah negeri. Kalau dia mau mendengarkan, walhamdulillah. Wa illa fala alaik. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka engkau tidak salah. Engkau sudah menyampaikan. Wa ma alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Rabi' yang keempat, daf'us sadaqat, mengambil sadaqah dan membagikan sadaqah atau lebih tepatnya zakat, baitul mal. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari mereka zakat mereka, kata Allah. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil dari harta mereka sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Engkau membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Ini dengan zakat. Wa shalli alaihim, dan bersalawatlah, artinya doakan mereka dengan salawat. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawatmu akan menenteramkan mereka. Al-khitab ila man? Perintah ini kepada siapa? Apalagi ada kalimat inna salataka sakanun lahum, salawatmu yani doamu menenteramkan mereka. Tentunya kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliaulah penguasanya. Saat itu beliaulah penguasanya alaihi salatu wassalam. Yani wahai Rasul, ambil dari mereka. Berarti khitab, khitab itu pembicaraan, adalah kepada para penguasa. Wahai para penguasa, ambil zakat mereka. Engkau sucikan mereka dengan itu. Engkau bersihkan harta mereka dengan itu. Dan doakan mereka. Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Ila akhirnya. Tentunya yang dimaksud penguasa, penguasa dan jajarannya. Penguasa dan petugas-petugasnya. Atau siapa yang disuruh olehnya. Al-Khamis. Yang kelima, salatul Jum'ah. Ditegakkan salat Jum'ah, dipimpin dan khutbahnya itu adalah hak penguasa juga, kecuali kalau penguasa memberikannya kepada yang lain. Tapi mereka yang ahaqqu bihi, mereka yang berhak. Sehingga di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah yang berkhutbah. Di zaman Abu Bakar, Abu Bakar yang berkhutbah. Di zaman Uthman, Uthman yang berkhutbah. Di zaman Umar, Umar yang berkhutbah. Sampai ketika Uthman terbunuh dan tidak ada yang dibaiat waktu itu, Khawarij hanya bisa meruntuhkan, tidak bisa membangun, hanya bisa membunuh dan membantai, tidak bisa mengatur. Maka mereka kebingungan, meminta pada Talhah, Talhah menolak. Meminta kepada fulan, fulan menolak. Semua para sahabat menolak. Dan mereka berkata, kami berlepas diri dari kalian. Kami bukan kalian dan kalian bukan kami. Sampai datang waktu Jumat, mereka duduk di masjid dalam keadaan tidak tahu siapa yang akan naik mimbar. Semua gelisah. Waktu sudah lewat. Sudah melewati waktu duhur. Masih belum ada yang naik. Gak ada yang berani. Karena yang naik berarti khalifah atau mengaku sebagai khalifah. Gak ada yang berani. Sampai mereka mencari Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Mengapa mereka mencari Ali? Karena mereka tahu akhir musyawarah kaum muslimin adalah pada Uthman dan Ali. Waktu itu dari 6 pilihan yang dipilih oleh Umar, pilih dari 6 orang ini, sertakan anakku untuk musyawarah tapi jangan dipilih. Terakhir tersisa 2, Ali dengan Uthman. Sampai kemudian dibaiatlah Uthman. Berarti siapa yang tersisa? Hanya Ali. Aina Ali? Sedangkan Ali dalam keadaan duduk, menundukkan wajahnya, menutup dengan imamahnya, karena khawatir kalau dia akan dipilih. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah mereka menemukan hadza Ali, ini Ali bin Abi Thalib, didorong ke atas untuk mengimami. Maka ketika beliau mengimami atau selesai mengimami, mereka membaiat Ali sebagai khalifah. Artinya Jum'ah adalah haknya penguasa juga. Barakallahu fiikum. Dan masih ada beberapa khasais penguasa yang tentunya dibahas dalam babnya, tetapi di sini disinggung yang penting-pentingnya saja, bahwa urusan perang, urusan jihad, urusan pembagian harta pampasan perang, urusan baitul mal, zakat, urusan penegakan hukum-hukum had, itu adalah khasais al-umara, khasais para penguasa. As-su'al, ada pertanyaan. Dzakartum qawla al-imam Ahmad rahimahullah, walaysa minal amali tarkuhu kufrun illa as-salah. Kalian atau engkau sebut tadi ucapan Imam Ahmad, tidak ada sesuatu pun dalam agama yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Hal man qala anna tarika amal al-jawarih bil kulliyah la yakfur annahu qala bi qawli murji'ah. Pertanyaannya, apakah ada orang yang berkata, ini apakah ada para ulama yang berkata, siapa yang meninggalkan amalan jawarih secara keseluruhan kemudian dikatakan tidak kafir, apakah berarti dia berbicara dengan ucapan murji'ah? Wa annal mas'alah laysat khilaf, yaitu orang yang berkata masalahnya bukan khilaf baina ahli sunnah. Wa annahum yaqulun, dan mereka berkata annahu la yasiru syakhs kamilal iman, bahwa tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, yang ditanyakan adalah ucapan seseorang yang berkata siapa yang meninggalkan amalan anggota badan secara keseluruhan maka dia tidak kafir. Apakah orang seperti dikatakan murji'ah? Kemudian bertanya lagi, apakah masih ada khilaf atau tidak ada khilaf? Khon ibn a'azakullah al-jawab, beliau menjawab, hadzal kalam fi shalah, ucapan Imam Ahmad tadi dalam masalah salat, barakallahu fikum, tidak ada amalan yang ditinggalkan kufur kecuali salat. Artinya pembicaraan itu terhadap masalah salat secara khusus. Fahimta? Barakallahu fiik. Wa hadhihi al-mas'alah fil haqiqah ana qarrartuha. Masalah ini secara hakikat aku sudah menerangkannya dalam sekian banyak tempat. Fa ahlus sunnah berpendapat bahwa amalan anggota badan termasuk iman. Min haqiqatil iman wa musammal iman. Fahamta? Demikian bahasa Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, sangat sayangnya pada muridnya. Bahwasanya ahli sunnah berpendapat amalan anggota badan ini termasuk iman dan termasuk musammal iman, yakni nama iman, termasuk amalan pun dinamakan iman dan termasuk pula hakikat iman. Fahamt? Engkau paham? Ini pertama, kamu pegang dulu manhaj ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Dan ini adalah kaedah yang sangat bagus sekali agar lepas dari perkara yang rumit tadi. Mengapa? Karena kalimat tadi kalimat yang tidak jelas. Ketika menyatakan orang yang meninggalkan amal jawarih dikatakan masih mukmin, berarti dia murji'ah. Sebentar, meninggalkan amal jawarih itu yang mana? Iya kan? Apa yang ditinggalkannya? Keseluruhan. Kalau keseluruhan, apa sebabnya? Masih ada pertanyaan berikutnya. Sebab ada seorang yang di akhir hidupnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wafat belum beramal khairan qat. Mukmin atau kafir? Masih punya iman. Diselamatkan dari neraka dalam hadis syafa'ah. Diselamatkan dari api neraka sekian gelombang. Yang terakhir diselamatkan dari neraka adalah man lam ya'mal khairan qat, yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Tetapi ucapan tadi mengerikan sekali. Siapa yang berkata bahwa ada seorang yang meninggalkan amal al-jawarih secara keseluruhan maka dia mukmin, berarti dia murji'ah. Sebentar. Yang penting itu apakah orang tadi berkeyakinan iman yazid wa yanqus, maka dia bukan murji'ah. Karena murji'ah tidak menyatakan iman yazid wa yanqus. Yang kedua, apakah dia berkata bahwa amal al-jawarih termasuk iman atau tidak termasuk iman? Kalau termasuk iman, berarti dia ahlu sunnah. Kalau dia menyatakan tidak termasuk iman, iman tidak ada kaitannya dengan amal saleh, berarti Barakallahu fikum. Itu murji'ah. Bedakan antara keduanya. Kalimatmu tadi berbahaya sekali. Menyatakan pokoknya yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan amal jawarih masih mukmin berarti murji'ah. Sebentar. Ada orang yang berkata seperti itu karena riwayat tentang syafaat tadi. Adanya yang lam ya'mal khairan qab. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa amal al-jawarih, amalan anggota badan, minal iman. Maka mereka ahlu sunnah, ulama. Ada yang berkata dengan kalimat yang sama, bahwasanya orang yang tidak beramal apapun tetap mukmin, kamilul iman, karena keyakinannya enggak ada kaitannya dengan amal. Amal tidak termasuk iman. Berarti dia murji'ah. Berarti barakallahu fikum, belum tentu dia murji'ah. Ikhwan ibn a'azakullah, maka dirincikan oleh Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala al-jawab. Kata beliau bahwa pertama, pembahasan tadi sudah disebutkan ahlu sunnah menganggap amalan-amalan anggota badan termasuk iman. Thanian, yang kedua, anna tarkal a'mal lahu thalathatu ahwal, bahwa orang yang meninggalkan amalan ada tiga keadaan. Keadaan pertama, maka natarkuhu kufrun bil kulliyah. Pertama, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia kafir secara keseluruhan. Apa contohnya? Asyhadatain, dua syahadat. Siapa yang tidak mengucapkan dua syahadat, ya kafir. Itu sudah jelas. Bittifaq, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Layadkhul ahadul Islam, layadkhul ahadunil Islam min ghairil muslimin hatta yantiq asyhadatain. Tidak akan seseorang dikatakan muslim masuk ke dalam Islam dari orang yang di luar Islam kecuali harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, dari contoh yang pertama ini, yang kalau ditinggalkan kafir secara keseluruhan, adalah salat. Tetapi ala khilafin, kalian tadi muttafaq alaih atau bittifaqil muslimin, meninggalkan syahadatain kafir. Yang kedua, meninggalkan salat tetapi biikhtilafin kama sami'tumul an, ada khilaf sedikit sebagaimana kalian lihat. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyatakan kalau meninggalkan salat kafir lepas dari alasan apapun. Tetapi sebagian ulama membedakannya. Ada yang mengatakan bahwa meninggalkannya mujarradan anil juhud, hanya meninggalkan tapi bukan menentang, takasulan, dalam keadaan yakin itu wajib, nanti saya akan kerjakan, nanti akan sekerjakan, sampai kemudian kelewat dan tidak dikerjakan, maka itu bukan kafir. Barakallahu fikum. Ikhtilafa biikhtilafin yasirin indal ulama. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, maka tarkuhu fisqun wala yukaffar. Yang pertama tadi dikafirkan secara keseluruhan, yang kedua dianggap fasik. Amalan-amalan yang kalau ditinggalkan dianggap fasik wala yukaffar, tapi tidak dikafirkan. Illa jahidahu aw illa jahiduhu, kecuali orang yang menentang hukumnya. Apa contoh amalannya? Baqiyatul arkan, sisa rukun-rukun Islam semuanya, seperti zakat, puasa, Ramadan, haji dan sebagainya. Kalau meninggalkannya juhudan kufur, kalau bukan juhudan tidak dikatakan kafir. Thalithan, ats-tsalits, maka tarkuhu yunafil fadilah. Yang ketiga, kalau ditinggalkan akan hilang keutamaan atau berkurang keutamaan. Yani imannya tidak sempurna. Tetapi ada catatan penting, bahwa iman tidak sempurna itu ada dua. Ada dua jenis. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang mustahabbah. Kesempurnaan yang wajib, kalau tidak dikerjakan tidak sempurna imannya, tetapi harus dikerjakan supaya imannya sempurna. Itu kesempurnaan yang wajib. Tetapi yang kedua, kesempurnaan yang sifatnya mustahabbah. Enggak dikerjakan dia tidak dosa, tetapi imannya tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Qala li'anna kamalal imani kamalal wajib wa kamal mustahab. Karena namanya kesempurnaan iman itu ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang mustahabbah. Fal awwal nafyul kamalal wajib tarkuz zakah. Yang pertama tadi di nomor 2 itu adalah kesempurnaan yang wajib. Sehingga kalau ditinggalkan imannya tidak sempurna dan dia dosa, tapi masih ada iman itu. Apa contohnya? Meninggalkan amalan-amalan yang nomor 2 tadi, tarkuhu fiskun, ditinggalkan jadi fasik dia. Apakah masih mukmin? Masih mukmin. Berarti masih punya iman? Masih punya iman, tetapi tidak kamilul iman, tidak sempurna imannya. Itu jenis kesempurnaan yang harus. Tetapi yang ketiga ini, yang tadi zakat, puasa, Ramadan, haji dan sebagainya, fahadihi, sedangkan yang ini, tarkuha yunafil kamalal wajib wala yukaffar illa jahiduha. Itu yang kedua tadi. Al-thalith, ma tarkuhu yunafil kamalal mustahabbah. Yang ketiga, kalau ditinggalkan tidak sempurna, tetapi kesempurnaan yang tidak harus. Berarti tidak mengapa, tidak dosa, tidak dosa. Yuqal ma tarkuhu tafwitu fadilah. Dikatakan kalau ditinggalkan akan hilang fadilah, akan hilang keutamaan, seperti salat sunnah, puasa sunnah, ibadah sunnah, amalan sunnah, pakaian sunnah, sikap yang sunnah, akhlak yang sunnah, ila akhirihi. Maka itu semua termasuk iman. Iman akan sempurna, tetapi kalau ditinggalkan tidak mengapa, tidak dosa. Iman masih tetap sempurna, tetapi dengan kesempurnaan yang wajib. Tapi kurang sempurna karena tidak memiliki kesempurnaan yang mustahabbah. Baik. Qal, kata Syekh Ubaid di akhirnya, ifham hadha. Barakallahu fiik. Fahimta qa'idata ahli sunnati yabna sunnah. Kamu pahami ini? Barakallahu fiik. Niscaya engkau akan paham kaidah ahli sunnah yabna sunnah. Nah, alhamdulillah terjawab, selesai. Kalau meninggalkan amal jawarih, apakah masih mukmin? Ya, sebagian ulama menyatakan masih mukmin. Kalau yang ditinggalkannya bukan yang menghilangkan iman secara keseluruhan. Kalau tinggalkannya syahadatain, ya jelas bittifaqil muslimin. Kalau ditinggalkannya adalah salat, sebagian ulama menyatakan bahwa itu menghilangkan iman. Adapun yang lainnya tidak demikian, kalau bukan juhudan. Alhamdulillah. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nas ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalaba faqad shaqqa hadha al kharij 'asal muslimin wa khalafa al athara an Rasulullah SAW, fa in mata al kharij alaihi mata mitatan jahiliyah. Berkata Imam Ahmad selanjutnya, siapa yang keluar memisahkan diri dari penguasanya, memberontak, menentang penguasanya, dari penguasa-penguasa kaum muslimin, wa qad kana an-nas ijtama'u, ketika manusia dalam keadaan berkumpul di bawahnya dan mereka sudah menetapkan dengan khilafah, bi ayyi wajhin kan, sudah mengakuinya sebagai penguasa dengan cara apapun. Kalau sudah menjadi penguasa, hukumnya penguasa. Antara hukum bagaimana naiknya. Alhamdulillah. Dan hukum setelah naik jadi penguasa itu perkara yang berbeda. Sebab ada beberapa hizbiyun yang menghujat ahlu sunnah dari sisi ini. Kalian menyatakan demokrasi bid'ah, mencari suara terbanyak bid'ah, tapi ketika sudah berkuasa kalian taati, wajib ditaati, wajib tunduk. Gimana ini? Bertentangan, kontradiksi. Tidak. Karena ini satu hukum dan ini hukum yang berbeda. Hukum tentang pemilihan penguasa adalah musyawaratul uqala, musyawarahnya mereka-mereka yang uqala, yang berakal, yang pandai, yang mengerti ilmu, yang tahu. Adapun yang awaman nahas, enggak usah ikut-ikutan berbicara masalah penguasa. Wakil-wakil rakyat cukup mereka musyawarah. Majelis permusyawaratan rakyat cukup. Wakil-wakil rakyat cukup. Karena mereka uqala, mereka ulama, mereka ahlinya. Selesai. Barakallahu fikum. Tetapi kenyataannya sudah terjadi. Disamakan ucapan seorang profesor dengan ucapan orang yang dungu. Disamakan. Sama-sama satu hitungannya suara. Tapi banyak mana orang pandai dengan orang bodoh. Ikhwan ibn a'azakullah, itu satu masalah. Yang kita katakan kami tidak sependapat dengan itu. Kami berpendapat musyawarah saja antara mereka-mereka yang memang berkompeten ahlinya. Baik. Tetapi ketika sudah jadi penguasa, beda lagi hukumnya. Kalau sudah jadi penguasa, dengan cara apapun, bahkan dengan pemberontakan sekalipun, kalau dia sudah diakui sebagai penguasa, maka jatuh padanya semua hukum-hukum penguasa, atau terkena padanya hukum-hukum penguasa. Maka lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang memberontak pada penguasa yang sudah diakui sebagai penguasa, apakah dengan ridha atau dengan ghalabah, maka itu memecah belah persatuan. Disebutkan dua, apakah dengan ridha ataupun dengan ghalabah. Dengan ridha itu dengan keridhaan rakyatnya, mereka memilihnya, mereka membaiatnya, mereka setuju, ridha, masya Allah. Ataupun sebaliknya, bil ghalabah, dengan kemenangan, dengan kekuatan. Ini dengan cara-cara penggulingan kekuasaan, menang. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Maka kalau dia sudah menjadi penguasa, apakah dengan keridhaan ataupun dengan kekuatan, maka siapa yang menentangnya, siapa yang memberontak kepadanya, berarti dia memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athara, dan dia menyelisihi athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in mata, kalau dia mati, maka mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hadzal mabhath fil khawarij, kata Syekh Ubaid dalam Ghiras al-Jannah, syarah usul sunnah, menyatakan bahwa pembahasan ini pembahasan tentang khawarij, para pemberontak. Wa huwa min awjuh an-nizaa' baina ahli sunnah wa mukhalifihim. Dan ini dari satu sisi adalah pertikaian antara ahlu sunnah dengan mereka yang menyelisihi sunnah. Wa bahthu hadhihi al-mas'alah yatatallab minna umur. Pembahasan tentang masalah ini menuntut kita untuk mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, tentang apa itu yang disebut dengan khuruj atau pemberontakan. Al-khuruj ala darbain. Yang namanya khuruj, yang kalau diterjemahkan secara bahasa, maknanya adalah keluar, memisahkan diri dari jamaah. Sedangkan terjemahan bebasnya itu adalah pemberontakan atau penentangan terhadap penguasa. Ala darbain. Kata Syekh Ubaid, memiliki dua jenis. Ada khurujun am, ada khurujun khas. Pemberontakan secara umum dan pemberontakan khusus. Fal khurujul am yashmul kulla man rafa'a as-sayf wa shaharahu fi wajhil amir al-qa'im, wa sawa'un kana hadzal amir huwa al-khalifah aw amiran qatariyan. وقد بينا معنى هذين في الدرس السابق. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, pemberontakan secara umum mencakup setiap perlawanan kepada penguasa dari rakyatnya dengan pedang-pedang mereka, dengan menghunuskan senjata mereka di hadapan amir penguasa. Sama saja apakah amir itu khalifah ataupun sultan ataupun amir Qatar. Khalifah itu penguasa muslimin yang menguasai seluruh muslimin. Sedangkan amir atau amiran qatarian adalah daerah per daerah. Indonesia sendiri, Mesir sendiri, Saudi sendiri, namanya amiran qatarian. Sama saja apakah khalifah secara umum memimpin seluruh kaum muslimin atau amir penguasa di negara-negara tertentu. Wa qad bayyana ma'na hadaini fi ad-darsis sabiq, dan kita sudah bahas maknanya dalam pelajaran yang telah lalu. Wa sa'un kana hadzal ladzi yuharibul amir al-qa'im yukafiruhu aw la yukafiruhu, sama saja apakah pemberontak ini mengkafirkan atau tidak mengkafirkan. Lihat ikhwan ibn azakullah, khawarij tidak mesti mengkafirkan. Saya tidak mengkafirkan penguasa, tetapi ingkarul munkar kepada penguasa boleh dengan pedang. Dia khawarij walaupun tidak mengkafirkan. Kata Syekh Ubaid, setiap ada orang yang menghalalkan darah mereka, memerangi mereka, maka dia khawarij. Apakah yukafiruhu atau lam yukafiruhu? Apakah dia mengkafirkan atau tidak mengkafirkan? Wa hadzal ma'na yadkhul fihi al-bughah, berarti makna ini di dalamnya terkandung pula para bughat. Bughat adalah mereka-mereka yang tidak taat pada penguasa kemudian membelot dari penguasa. Kalimat bughat diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat, ini bughat. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu golongan ini bughat melawan penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, perangi mereka para bughat itu, hatta tafi'a ila amrillah, karena mereka masih muslimin, diperangi sampai kembali pada ketaatan. Bukan sampai habis, bukan pembantaian, tetapi sampai kembali, hatta tafi'a ila amrillah. Fal bughat yushhiruna as-sayfa fi wajhil amir, para bughat mereka menghunuskan pedang-pedang mereka terhadap penguasa. Yu'linuna harbahu, mengumumkan perang kepada penguasa. Yu'linuna al-harba alaih, mengumumkan perang kepada penguasanya. Walakinnahum la yukaffirunahu, tetapi para bughat ini tidak mengkafirkannya. Mudda'ina bida'awa, biasanya mereka menganggap atau mudda'in mengaku-ngaku dengan sekian pengakuan bahwa kami menegakkan keadilan, kami menuntut ini, menuntut itu, ila akhirih. Wa haula'i yanbaghi lil amir an yunadhirahum wa yuhawiruhum wa yunaqishuhum, maka bagi amir, bagi penguasa, hendaklah mengajak bicara mereka, menasehati mereka, memperingatkan mereka. Yuhawir, berdialog dengan mereka. Yunaqish, berdiskusi dengan mereka sampai mereka kembali. Fa in idda'u syubha kashafaha, kalau mereka punya syubhat, bantah syubhatnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebelum memerangi pemberontak Khawarij, beliau mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diutus untuk menasihati mereka, membantah syubhat-syubhat mereka. Wa in idda'u madlamah azalaha, kalau pengakuan mereka bahwa kami terdolimi, ini buktinya, ini buktinya, selesaikan urusannya. Kalau memang benar bukti-buktinya, selesaikan. Berikan madlamahnya. Mana tanah kamu yang dirampas? Mana hak kamu yang diambil? Kembalikan. Fa in raja'u ilal jama'ah, kalau dengan itu semua bisa selesai, kembali kepada jama'ah, kembali kepada ketaatan penguasa, wabihi wa ni'mah. Itu yang diharapkan. Wa in abau, kalau ternyata mereka menolak, wa asarru, dan tetap dalam keadaan mereka melawan penguasa, qatilhum, perangi mereka. Demikian bijaknya agama ini. Demikian bijaknya fiqh syariah. Ajak diskusi dulu, dialog dulu, ajak bicara mereka. Kalau ternyata mereka punya syubhat, bantah syubhatnya. Kalau mereka punya kesalahpahaman, luruskan kesalahpahamannya. Kalau mereka punya sesuatu madlamah-madlamah, merasa terdolimi, merasa terampas haknya, apa? Buktikan. Kalau ternyata terbukti, berikan hak mereka. Kalau dengan itu selesai, walhamdulillah, tidak perlu adanya pertumpahan darah. Tetapi kalau mereka tetap bersikeras ingin memeranginya, maka perangi mereka sampai tafi'a ila amrillah. Wa fi hadhil hal la yattabi' mudbirahum wa la yujahhiz ala jarihihim li'anna al-maqsud ta'dibuhum wa qad hasala biqitalihim. Tetapi perbedaannya dengan peperangan melawan musyrikin, la yattabi' mudbirahum, tidak dikejar yang lari. Yang lari tidak dikejar. Wala jahiz ala jarihihim, yang luka tidak sisan dimatikan, tidak. Dibiarkan. Sudah lemah, biarkan mereka. Mengapa demikian? Kenal maksud ta'dibuhum. Maksud dari peperangan tadi adalah mendidik mereka agar jera, sehingga tidak dikejar yang lari. Kalau mereka bubar, walhamdulillah, selesai urusan. Demikian pula yang terluka tidak dibunuh sekalian, dan tidak kemudian ada perkara-perkara apalagi pampasan perang, tidak ada, karena ini bukan perang melawan orang kafir. Taib hadza khurujun 'am wa amma khurujun khas, adapun khurujun khas, fa huwa kullu man kaffara bil ma'asi sawa'un yukaffiru al amir al qa'im aw yukaffiru man dunahu. Khuruj secara khusus adalah kalau orang tersebut mengkafirkan penguasa. Berbeda dengan yang tadi. Tadi memberontak walaupun tidak mengkafirkan. Sekarang sebaliknya. Mengkafirkan walaupun tidak memberontak. Maka dia khawarij. Qala man kaffara bil ma'asi. Siapa yang mengkafirkan kaum muslimin dengan hanya dosa-dosa besar. Sama saja apakah mengkafirkan penguasa yang berdiri atau yang sudah tegak sebagai penguasa, atau mengkafirkan siapa yang di bawahnya, atau yukafir amir wa man yuwalihi, atau mengkafirkan penguasa dan siapa yang merupakan jajarannya. Wa qad la yukafirul amir lakin yukafir usatal muslimin, atau mungkin tidak mengkafirkan penguasa tetapi mengkafirkan orang-orang bermaksiat dari kalangan muslimin. Birukubihimul ma'asi, karena mereka melakukan kemaksiatan kemudian dikafirkan. Ini juga khawarij. Mana khurujnya? Khurujun khas, yaitu masalah pengkafiran. Hada taqsimun min taqsimatil khawarij wa huwal amrul awwal. Inilah pembagian khawarij. Berarti khawarij ada dua jenis. Ada yang mengangkat senjata, ada yang tidak mengangkat senjata. Dan biasanya mereka-mereka yang tidak mengangkat senjata, ternyata belum mengangkat senjata. Bukan tidak. Karena belum mampu, karena belum punya, karena belum saatnya, dan alasan-alasan mereka yang lain, yang sesungguhnya mereka dalam akidahnya, orang ini kafir halal darahnya, ini kafir halal darahnya, ila akhir. Dan ini berbahaya, seperti bom waktu. Kapan mereka kuat, kapan mereka punya kekuatan, mereka akan membunuh, dan mereka akan memberontak. Al-amru tsani, itu perkara yang pertama, tentang makna al-khuruj. Yang kedua, tentang makna atau tentang pembagian khawarij ila qismain. Ada khawarij al-muharibah, ada khawarij al-qa'diyah. Berkait dengan yang tadi. Berkait dengan tadi. Pemberontakannya ada dua, maka khawarijnya juga dua. Pemberontakannya ada dua. Pemberontakan am, mengangkat senjata melawan penguasa, walaupun tidak mengkafirkan. Pemberontakan khusus, mengkafirkan. Kenapa kok dikatakan khuruj? Karena seakan-akan ini kaum muslimin ketika dikafirkan, seakan-akan mereka keluar dari jamaah muslimin dan menyatakan mereka bukan muslimin. Kami muslimin, mereka bukan. Seakan-akan dia keluar dari jamaah al-muslimin. Mafhum? Sehingga dikatakan khuruj juga. Akhirnya khawarijnya pun ada dua istilah. Ada muharibah, ada al-qa'diyah. Muharibah yang berperang, qa'diyah yang tidak berperang. Falqa'diyah kullu man yuharrid 'ala al-amir bi ishhari akhtaihi. Khawarij yang dijuluki dengan qa'diyah, dari kata duduk, qa'ada yaq'adu, qa'ada yaq'udu, yang duduk tidak berperang. Maksudnya mereka-mereka yang tidak mengangkat senjata, yaitu golongan yang membakar massa dengan provokasi-provokasi terhadap penguasa, dengan mengumumkan kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya, atau berbagai macam kedoliman-kedolimannya, benar ataupun dusta, mereka sebarkan untuk memanas-manasi masyarakat, untuk membenci penguasa. Atau akhta'um malihi, atau kesalahan para pegawai-pegawainya, pejabat-pejabatnya, jajaran-jajarannya, di hadapan umum, di hadapan para rakyat, fi syattal mahafil, di sekian banyak tempat-tempat pertemuan, fil khutab, di khutbah-khutbah, fil muhadarat, di muhadarah-muhadarah, di pengajian-pengajian, fin nadawat, di majlis-majlis. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga walaupun kelihatannya terhormat, duduk di meja, memakai pakaian yang bagus, rapi, resmi, diliput oleh sekian channel TV, berbicara bahwa penguasa ini begini, begini, begini, begini, itu juga khawarij. Jangan dikira yang ngebom saja khawarij. Orang-orang ini juga sama, khawarij. Mengapa? Karena khawarij ada dua jenis, ada muharibah, ada ka'adiyah. Dia tidak mengangkat senjata memang, tidak meledakkan peledakan di sana di sini, tidak. Tetapi kata-katanya lebih dari bom, sangat mengacau, yaitu memprovokasi masyarakat dengan menjelek-jelekkan penguasa, menghujat penguasa, menjatuhkan penguasa, ila akhirih. Wasammu qa'adiyah, mereka dijuluki dengan al-qa'adiyah, li'annahum qa'iduna anil harb, karena mereka duduk dari perang, tidak ikut perang. Wa khawarij li'annahum yuharridun, tapi kenapa dikatakan khawarij? Karena mereka yuharrid, memanas-manasi rakyat untuk membenci penguasa. Tidak mungkin ada peperangan tanpa adanya tahrid. Berarti tahrid lebih dulu dari peperangan. Kamu yang membuat tahridnya, mereka yang membuat peperangannya. Maka yang demonstrasi, yang menghujat, yang kemudian memberontak dan sebagainya, itu akibat dari provokasi kalian, wahai para tokoh-tokoh politikus yang duduk di meja-meja bersih, masya Allah, dengan diliputi segala macam mass media, kelihatannya engkau adalah pengamat politik, masya Allah, ternyata engkau khawarij, dan engkau memberikan bahannya untuk mereka-mereka yang di bawah sana untuk mengacau, meledakkan, memberontak, menghujat, ila akhirih. Ikhwani fillah a'azakumullah, kita akan bahas lebih lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas nanti ya. Al-qa'adiyah adalah mereka yang memberontak dengan lisan dan yang mengkafirkan penguasa. Dua-duanya. Karena khuruj mengandung dua makna. Khuruj bermakna memerangi penguasa, dan khuruj bermakna mengkafirkan. Kalau khuruj bermakna memerangi penguasa, bisa dengan pedang, bisa dengan lisan. Maka kalau dengan lisan itu khawarij. Bahkan Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunan menyatakan, siapa yang menghujat penguasa maka dia khawarij, tidak bicara mengkafirkan. Siapa orang yang menghujat, menjatuhkan kehormat penguasa, maka dia khawarij. Jangan berjalan bersamanya. Enam. Taib. Dukun dan sejenisnya dari paranormal, mereka ialah bisur. Ilabisun itu mencampur adukkan antara hak dengan batil. Mereka campurkan antara kekufuran dengan keislaman. Supaya seakan-akan ilmu putih, padahal tetap hitam. Artinya tetap jelek dia. Sebagaimana mantra-mantranya, disuruh baca bismillah 70 kali, 700 kali, 7000 kali. Suruh baca Allahu Akbar ila akhirih. Tapi disuruh pula mengucapkan kalimat kufur. Nah semua yang tadi la ilaha illallahnya dan dikirnya gugur dengan satu kesyirikan. La in asyrakta la yahbatan amalu. Berarti hanya kamu flas saja. Barakallahu fikum. Mutawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Nah, dia punya hak sebagai seorang muslim untuk dinasehati, ditegur, dimarahi, dan dilaporkan ke polisi. Dia punya hak. Sahih, itu kebaikan. Apa lapor ke polisi bukan kebaikan? Kita pengen gak dia bertaubat? Kita ingin dia bertaubat, sehingga supaya jera, laporkan polisi. Tapi setelah dinasehati, ditegur, diingatkan agar jangan ikut-ikutan. Kalau gak bisa, laporkan. Sehingga dia kapok, dan itu alhamdulillah baik buat dia. Barakallahu fikum. Jangan sampai dianggap bahwa itu adalah kejelekan buat mereka, kebaikan buat mereka. Nah, barakallahu fikum dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus tersebarnya dakwah ini. Dakwah tauhid, dakwah sunnah yang kita yakin. Ajaran Islam, ajaran sunnah, ajaran Quran, ajaran salaf itu akan menenteramkan negeri ini dan seluruh negeri muslimin seluruh dunia. Akan menjadikan negeri aman, makmur, barakah. Sehingga kita berharap bahwa pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah semakin menyebar, semakin banyak, semakin luas. Dan jangan kita berpikir namanya pondok pesantren itu harus ada bangunan mentereng, enggak mesti. Ada seorang yang bisa ngajar anak-anak ikhwan, itu sudah ma'had. Ada satu orang, akhwat misalnya, bisa mengajar anak-anak perempuan dari teman-temannya, di rumahnya misalnya, itu juga sebuah ma'had. Sehingga, kalau kita tidak mampu, dan memang belum mampu, untuk mengirimkan anak-anak kita ke tempat lain, karena ini perempuan, maka kita didik di sini. Maka saya berkaitan dengan ini, saya nasihatkan kepada para akhwat yang sudah mampu untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak didiknya. Maka jangan terlalu melihat sesuatu yang susah dan berat. Kerjakan apa yang kamu bisa. Ada berapa banat di sini yang ingin belajar, kumpulkan, ajari. Sekemampuanmu, enggak dituntut lebih dari apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang sudah ada TK, sudah ada SD. Begitu sudah sampai kelas 6, mau dikemanakan? Mau dikirim dia masih umur sekian, perempuan lagi. Dibiarkan, kasihan tidak belajar. Maka saya nasihatkan untuk didik mereka, ajari. Oh, kita kalau SMP kami enggak mampu, bukan SMP, kelas 7. Tadi kan kelas 6. Naikkan kelas 7. Sudah selesai. Kan nama tidak penting. Sami wala haraj. Silakan namakan dengan nama apapun. Berarti tidak bikin yang baru. Tidak bikin yang baru. Tidak bikin yang baru. Kamu yang kelas 6 jadi kelas 7, naik. Kelas 7 masih enggak mampu, naikkan kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Namanya pendidikan, tetap pendidikan. Sampaikan ilmu pada mereka semampunya, sebisanya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata ilmunya sudah sama dengan saya, Ustaz, bagaimana, kata ustadzahnya? Ya belajar bersama. Baca bersama. Ilmunya sudah kurang lebih sama dengan saya, belajar bersama dan ajarkan untuk mendidik pada adik-adiknya lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua, ikhwan ataupun akhwat, agar kita menyebarkan ilmu itu dengan apapun yang masih di batas sunnah. Dengan bentuk apapun, yang penting kita menyebarkan ilmu, menyebarkan qala Allah qala Rasul, mendidik anak-anak kita agar mereka betul-betul memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.